Deh ulah ngantunkeun engkang tos lami engkang sorangan iraha eus rek mulang ka engkang nungkeur minundang Kristus janjika engkau minta engkau ngadagoan hari tak urang duaan saksi labu lanu mentrang dudang dading dadudilang duding duding darang didang ia temang lagu sosanan waktu stasi sasarengan ayena kosan janji pas ini atuh heis ulah lali daungkan tetap mumpusti iraha isrek mulang kaungkang nungkeur migundang harita urang duaan saksi nabulanu mencrang sing sabar is sing janglar pikiran is engkang miang rek nyar pakasaban ia tembang lagu sosonawan waktu stasi babarengan ayolah engkang nulis ngantosan janji pas ini atuh heis ulah lali daung kang tetep